pemberiannya, persaudaraan, keharmonian. Jalinkan kasih sayang, hulurkanlah bantuan kepada yang memerlukannya. Satu umat maju jaya, mula diri keluarga, sahabat, masyarakat dan negara. Yang Esa, kita melangkah seiringan satu perjuangan. Syukur pada Yang Esa, rahmat pemberiannya, persaudaraan, keharmonian. Jalinkan kasih sayang, hulurkanlah bantuan kepada yang memerlukannya.